Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masih dalam ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 120 berapa di situ terakhir 26, iya. 126 atau 27. 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu ya. Terkait dengan ayat ini, yakni kisah Ibrahim meninggikan daripada bangunan Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail dan doa daripada Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, dan seterusnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita bacakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya kisah bagaimana runtutan daripada kejadian tersebut. Bahkan di situ dikisahkan awal kelahiran daripada Ismail serta perintah Allah kepada Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar. Ke Makkah. Pada masa itu disebut dengan Makkah. Serta bagaimana doa Ibrahim yang dipanjatkan kepada Allah di saat meninggalkan keduanya di tempat tersebut. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana ituqimussalah waj'al afidatan nas afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Kemudian sampai pada kisah Ummu Ismail, yakni Hajar alaihissalam, berbolak-balik dari Safa Marwah. Safa Marwah itu ya terakhir ya. Cukup panjang ini hadisnya masih. Kita lanjutkan. Setelah 7 kali ya, sabmarat berbolak-balik seperti itu, Rasulullah SAW menyatakan falidzalika sa'annas bainahuma. Karena itulah kemudian manusia sa'i di antara keduanya, yakni di antara Safa dan Marwah 7 kali. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Falamma asrafat 'alal Marwah. Di saat Ummu Ismail berdiri di atas Marwah memandang dari ketinggian, asrafat memandang dari ketinggian di atas Bukit Marwah, sami'at sautan. Dia mendengar suara. Faqalat Shah. Maka dia pun berkata kepada dirinya, Shah, uskut. Yani berbicara pada dirinya sendiri, Shah begitu. Diam. Ini turidu nafsaha. Yani dirinya sendiri. Tsumma tasamma'at. Kemudian dengan seksama Ummu Ismail berusaha mendengar sesuatu. Tasamma'at itu berusaha mendengar dengan seksama. Fasami'at. Hingga kemudian mendengar. Faqalat. Maka kemudian Ummu Ismail berkata, Qad asma'ta ingkana indaka huwaz. Sungguh engkau telah memperdengarkan. Memperdengarkan kepadaku. Aku telah mendengar kalau engkau di sisimu ada pertolongan. Artinya jika engkau memang bisa membantu, maka bantulah. Di saat berada di Bukit Marwah, Ummu Ismail mendengarkan suara, ya, setelah putaran yang ketujuh tentunya, berada di atas Marwah. Sebelumnya berteriak minta bantuan, melihat ke sana kemari, mungkin ada bantuan gitu kan. Nah, di saat yang ketujuh itu mendengar sesuatu. Coba diperhatikan dengan seksama, didengar dengan seksama. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin supaya dia itu mendengar begitu. Sehingga Ummu Ismail mengatakan, Qad asma'ta inkana indaka huwaz. Sungguh engkau telah memperdengarkan. Jika di sisimu ada pertolongan. Fa idza hiya bil malak inda maudhi'i zamzam. Tiba-tiba dia mendapati di situ ada malaikat. Inda maudhi', di tempat di situ ada zamzam. Di tempat yang nantinya tentunya akan mengalir zamzam. Fa ba'atha bi'aqibihi. Maka malaikat tadi menggali dengan tumitnya. Auqal bijanahihi, atau dengan apa ini? Sayapnya. Hatta dhaharal ma', sampai kemudian keluar air. Faja'alat tuhawwiduhu. Maka dia pun kemudian menjadikannya kolam. Tuhawwiduhu yang menjadikannya haud. Tuhawwiduhu memagarinya menjadi kolam. Wataqul dia biha hakadha. Dan kemudian dia berbuat dengan tangannya. Takul di sini ini tak'al maksudnya. Berbuat seperti ini. Dicegati, ditagri air tersebut. Waja'alat tagrifu minal ma fi siqaiha. Lantas kemudian Ummu Ismail pun tagrifu mengambil air. Tagrifu minal ma', menciduk dari air tersebut. Fi siqaiha, dimasukkan dalam sikoknya. Dalam wadah. Tempat yang sudah kosong. Ditinggal oleh Ibrahim dalam keadaan isi. Kemudian habis diminum oleh Ummu Ismail dengan putranya. Kemudian diisi dengan air zam-zam tersebut. Wahuwa yafuru ba'daha ba'dama tagrifu. Kemudian malaikat tersebut pergi, yafur. Fara yafur. Yafur, walau alam yafur di sini. Ini setelah melihat di apa diambili begitu airnya, malaikat pun pergi. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah umma Ismail. Lau tarokat zam-zam, au qal, lau lam taghrif minal ma, lakanat zam-zam ainan ma'inan. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Seandainya saja dia biarkan zam-zam tersebut terus mengalir begitu ya, tidak dicegati gitu. Atau dia tidak mengambilnya, mengambil dari air tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya tadi. Lakanat zam-zam ainan ma'inan. Bisa zam-zam akan menjadi air mata air yang mengalir. Ya ini tidak akan terhenti gitu. Terus akan mengalir. Dan ini merupakan keajaiban, keajaiban dunia dalam artian kuasa Allah tentunya ya. Air mata zam-zam sampai sekarang. Bukan air mata, apa namanya? Mata air. Mata air zam-zam sampai sekarang mengalir. Diambil jutaan manusia tiap harinya. Ya, jutaan manusia. Tidak pernah kosong. Tidak pernah habis. Tidak pernah kekeringan. Padahal curah hujan ya di timur tengah sana sangat jarang sekali. Kita tahu sendiri. Tetapi air zam-zam tidak pernah kosong. Itu merupakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Qal fasharibat wa ardu'at waladaha. Faqala lahal malak. La takhafid doi'ah. Fa innaha huna baitanillah. Yafuru tadi mungkin bukan maknanya pergi ya. Yafuru Allah alam. Karena di sini masih malaikat yang berkata tadi, nanti kepada mungkin menyingkir begitu Allah alam. Fasharibat wa ardu'at waladaha. Kemudian Ummu Ismail minum dan memberikan kepada putranya. Menyusui putranya. Faqala lahal malak. Maka malaikat pun berkata kepadanya. La tasofid doi'ah. Kamu tidak perlu khawatir akan terlantar di sini. Fa inna hahuna baitan lillah. Karena di sini nanti akan ada rumah Allah. Azza wa jal. Yabnihi hadal hulam wa'abu. Yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Wa inna Allah azza wa jalla yadhi ahlah. Ini kisah bagaimana kemudian sampai Ibrahim dan putranya membangun daripada Ka'bah. Kejadian tersebut sudah Allah takdirkan jauh-jauh sebelumnya. Dan ada bahkan kejadian seperti ini. Di mana malaikat telah memberitakan kepada Ummu Ismail, Hajar, bahwa putranya nanti akan membangun Baitullah bersama dengan bapaknya Ibrahim di tempat tersebut. Wallah azza wa jal la yadhi'u ahlah. Allah tidak akan menelantarkan ahlinya, ahlullah. Wa kana al-bait murtafi'an minal ard. Karabiyah ta'tihi suyul. Fata'khud an yaminih wa an shimalih. Fa kana kadzalik hatta marat bihim rifqah min jurhum. Mukbilin min tarik kada. Nama tempat kada. Dan tempat tersebut memang tempat yang memang Allah takdirkan murtafi ya. Dalam artian tempat yang sudah meninggi. Gitu. Dataran yang cukup tinggi sehingga asuyul yang air-air bah begitu mengalir dari kanan dan kirinya saja. Tidak pernah mengenal daripada tempat tersebut. Dan terus seperti itu sampai kemudian lewat satu kofilah dari Jurhum. Jurhum nama kobilah tentunya. Dari arah Gada nama tempat. Fanazalu fi asfal Makkah. Mereka kemudian singgah di bagian bawah sisi Makkah. Fara'au ta'iran a'ifan. Mereka melihat burung-burung yang banyak penerbangan di daerah tersebut. Faqalu, ma mereka mengatakan inna hadza ta'ir la yaduru 'alal ma. Burung-burung ini tentunya mereka mengitari air, yakni berterbangan mengitari air. Tidak mungkin burung-burung itu ada di situ kecuali di situ ada mata air. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma'un. Sungguh apa yang sepengetahuan kita terkait dengan wadi ini, sepanjang sepengetahuan kita, tidak ada di situ mata air, tidak ada air di situ. Farsalu jariyan au jariyain. Lantas keduanya mereka mengutus satu atau dua orang untuk mencari tahu. Faidahum bilma. Ternyata mereka kemudian mendapati di situ ada air, mata air. Faraja'u faakhbaruhum. Kemudian utusan-utusan tadi kembali dan memberitakan kepada mereka bilma akan adanya air. Faakbalu. Mereka pun kemudian balik lagi ke situ. Qal wa ummu Ismail indal ma. Dalam keadaan ummu Ismail berada di sisi air tersebut. Faqalu ata'dhanina lana an nanzil 'indak. Qalat na'am walakin la haqqa lakum fil ma. Qalu na'am. Apakah kalian mengizinkan kami untuk singgah? Ya, ini untuk mengambil air tentunya ya. Singgah dan mengambil air seperlunya gitu. Maka Ummu Ismail menyatakan, "Na'am, iya, walakin la haqqa lakum." Tetapi kalian tidak punya hak fil ma terkait dengan air, kalian tidak punya hak. Ya, ini air tersebut tidak boleh untuk kemudian dikuasai oleh mereka. Qalu na'am, iya. Dan seterusnya masih cukup panjang hadisnya sampai kemudian di saat Ibrahim Ismail sudah mulai besar ya. Fala ma atroka zawajuhu imra'ah minkum, sudah mulai dinikahkan dengan salah seorang wanita dari Bani Jurhum. Wa matat Ummu Ismail, dan Ummu Ismail meninggal dunia. Yakni ibu daripada Ismail, Hajar alaihis salam meninggal dunia. Faja Ibrahim ba'dama tazawwaj Ismail. Kemudian datanglah Ibrahim setelah Ismail telah menikah untuk mengunjunginya. Tayib, kisahnya panjang sekali. Dan kisah daripada kunjungan Ibrahim sudah kita bacakan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam dars apa itu? Dalam dars yang lain. Enggak perlu untuk disambung di sini. Diulang kembali. Ya, ini yang pertama, kemudian apa? Ibrahim mengatakan ganti ambang pintumu gitu. Kemudian yang kedua, Ibrahim menyampaikan supaya dijaga ambang pintunya. Ghayyir atabata babik. Ganti ambang pintumu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pertahankan ambang pintumu atau palang pintumu. Kemudian setelah itu Sumala bisanhu masyaallah azza wajal, thumma jaa ba'da dzalik wa Israil wa Ismail yabri nablan lahu. Baik. Kemudian berlalu beberapa masa setelah itu, setelah kejadian tersebut, dua kunjungan Ibrahim, datang kunjungan yang ketiga. Dalam keadaan Ismail pada waktu itu sedang meraut daripada anak panahnya di dekat Zamzam. Di saat kemudian Ismail melihatnya, melihat bapaknya, langsung berdiri kepadanya dan menyambutnya. Dan melakukan apa yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya. Dan seorang bapak terhadap anaknya. Ya, ini mereka tentunya saling merasa kangen ya, rindu satu dengan yang lain. Dan kasih sayang antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dan kemudian saling berbincang. Sesuatu yang dilakukan di saat ya wajarnya orang yang lama tidak berjumpa. Tsumma qala Ismail, Sumaqa ya Ibn Adam, Afan. Sumaqa la Ibrahim. Ya Ismail, innallaha amaroni bi amrin. Kemudian Ibrahim menyatakan, wahai Ismail, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku dengan satu perintah. Faqala fasna ma amaraka rabbuk. Azza wa jalla. Maka kemudian Ismail menjawab, lakukan apa saja yang Rabbmu perintahkan kepadamu. Azza wa jalla. Qal wa tu'inuni, dan engkau akan membantuku. Qal wa inu, aku akan bantumu. Qal fa innallaha amaroni an abi an abniya hahuna baitan. Allah memerintahkanku untuk aku membangun di sini rumah. Wa asyara ila akamah murtafi'ah ala ma haulaha. Kemudian Ibrahim menunjuk kepada tempat yang agak tinggi begitu di sekitarnya. Fa inda dzalika rafa'al qawa'id minal bait. Dan di saat itulah kemudian keduanya mengangkat, yakni meninggikan dan membangun daripada pondasi Baitullah. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Mulailah Ismail membawakan hijarah, bebatuan, dan Ibrahim yang membangunnya. Ismail yang membawa bebatuannya, Ibrahim yang membangunnya. Hatta idza tafa'al bina' ja'a bihadzal hajar fa wada'ahu lahu. Hingga di saat sudah agak meninggi bangunannya, Ibrahim pun membawa hajar, hajar aswad. Kemudian diletakkan di tempatnya. Dalam keadaan demikian, keduanya berdoa. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Dan seterusnya itu. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kisah daripada apa? Membangun Ka'bah. Berikutnya ayat yang selanjutnya, yakni berbicara tentang masih ya lanjutan daripada doa Ibrahim. Masih lanjutan daripada doa Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman Rabbana wab'ats fihim ay fi dzurriyyatina rasulan minhum. Jadi kita lanjutkan membaca daripada tafsir Tafsir Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalamil Manan. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullah di bayan kalamillahi ta'ala Rabbana wa ba'ath fihim ay fi dzurriyyatina. Lanjutan daripada doa Nabi Ibrahim berikutnya di saat membangun Ka'bah. Rabbana wa ba'ath fihim, ya Allah, Rabb kami, utuslah pada mereka, yakni fi dzurriyyatina, pada anak keturunan kami, rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Di sini sebagian daripada mufassirin menyatakan bahwasannya yang dimaukan di sini rasulan minhum adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna daripada kalimat Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, rasulan di sini seorang ya, seorang rasul. Ini makna tertentu dari doa Ibrahim. yang kemudian diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir umat ini. Dan ini merupakan keutamaan daripada umat Muhammad. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau adalah da'watu abi Ibrahim. Doa daripada bapakku Ibrahim. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu abi Ibrahim wa busra Isa bi wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur syam. Biasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, hanya riwayat ini dhaif ya. Inni indallah la khatamun nabiyyin. Inni indallah la khatamun nabiyyin. Wa inna Adam la munjadilun fi tinati. Sungguhnya aku di sisi Allah itu merupakan penutup para nabi. Dalam keadaan Adam pada saat itu masih berupa seonggok tanah. Ini belum dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalik. Dan akan aku beritakan akan awal dari hal tersebut. Da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyin yang raina. Dan aku beritakan kepada kalian akan awal dari yang demikian, yakni doa bapakku Ibrahim serta bisyarah berita gembira dari Isa dan mimpi daripada ibuku. Demikianlah para ibu daripada anbiya, ummahatul anbiya, mereka bermimpi terlebih dahulu melihat putra-putra mereka ya, di dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan lafaz ini diterima oleh Syekh Al-Albani. Adapun lafaz yang pertama tadi sahih apa hasan dihasan oleh beliau. Yakni bahwasannya beliau adalah doa daripada bapak beliau Ibrahim. Artinya di situ bahwasannya yang pertama kali memberikan apa istilahnya yang menjadi sebab daripada kerusuhan apa istilahnya yang menjadi sesuatu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kerasulan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah barokah dari doa Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya, di dalam doa Ibrahim, dan itu yang dimaukan di dalam ayat ini, wa ba'athihim rasulan, dan utuslah pada mereka seorang rasul. Yani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada umat ini. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Isa alaihi salam, sehingga pada hakikatnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada busra, sudah ada berita gembiranya pada masa Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu tidak disebutkan nama pada masa itu, baru sekedar doa dari Nabi Ibrahim, wa ba'athihim rasulan, begitu saja. Pada masa Isa, ya pada masa Isa yang itu merupakan akhir daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi semuanya dari Bani Israel. Nah, di saat itulah Nabi Isa memberitakan dan menyebut namanya. Memberitakan sekaligus menyebut namanya. Di saat Isa alaihissalam berdiri di hadapan Bani Israel menyampaikan, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasyaran bi rasuli ya'tini min ba'dismu Ahmad. Isa mengatakan, semuanya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang berada di hadapanku, yakni membenarkan kitab yang sebelumku, Taurat, dan memberitakan berita gembira dengan apa yang akan datang setelahku, yakni dengan seorang Rasul, yati min ba'di, yang bernama ismuhu Ahmad, bernama Ahmad. Kemudian yang terakhirnya adalah mimpi daripada ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpi tersebut tentunya diceritakan dan menjadi sesuatu yang masyhur pada masa itu, sehingga kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diawali dengan sekian mukaddimah. Mimpi daripada ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kharaja minha nurun adha'at lahu qusurasyam, keluar dari beliau, dari ibunda beliau, cahaya yang menerangi daripada istana-istana negeri Syam. Yani mimpi yang dilihat oleh ibunda beliau pada saat mengandung beliau, yang kemudian dikisahkan dan diceritakan kepada kaumnya sehingga menjadi berita yang mustahar di tengah-tengah umat manusia, sehingga itu menjadi tautiah, yakni bentuk persiapan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan, Rabbana wa ba'fihim ay fi dzurriyyatina rasulan minhum liyakuna arfa li darajatihima waliyan qadula waliyan qadulahu waliya'rifuhu haqiqatal ma'rifah. Ya Allah, utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka supaya dengan itu lebih meninggikan derajat keduanya, derajat daripada Ibrahim dan Ismail, karena diutusnya rasul dari kalangan keduanya. Dan kalau kita melihat, ini adalah doa Ibrahim dan Ismail, sedangkan nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Yang dari keturunan Ismail hanya satu, siapa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini merupakan doa bapak beliau. Ya, ini merupakan doa bapak beliau. Rasulan minhum, minhum berarti min, minhum. Sebagian mufassirin menyatakan minhum yakni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yakni ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' ibn Anas dari Abu Aliyah. Abu Aliyah menyatakan demikian. Karena memang yang diangkat oleh Allah menjadi rasul dari keturunan Ismail hanya satu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan doa Nabiullah Ibrahim. Kalau seandainya setelah itu kemudian diangkat, maka sudah terkabulkan pada saat itu, ya kan? Tetapi Allah menghendaki untuk terkabulkan di akhir zaman sebagai penutup daripada para nabi, untuk keturunan Ishak bin Ibrahim. Maka Allah berikan di situ anbiya banyak sekali jumlahnya. Anbiya Bani Israel dari situ semua. Ishak bin Ya'qub. Ya'qub inilah yang disebut dengan Israel. Ya. Sehingga nabi-nabi dari Bani Israel lahir dari keturunan Ya'qub. Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan Rasulullah SAW dari Ismail, Ismail bin Ibrahim hanya satu. Yakni Muhammad SAW. Ya tula alaihim ayatik. membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu lafzan wa hifzan wa tahfidzan. Yakni membacakan ayat-ayat-Mu di sini, yakni membacakan Al-Qur'an. Lafzan secara lafaz, hifzan dan hafalan, wa tahfidzan dan penjagaan. Wa yu'allimuhum al-kitab, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab yakni Al-Qur'an, wal hikmah yakni as-sunnah. Atau di sini Asy Sadi menyatakan yatlu alaihim ayatik, yakni membacakan untuk dihafalkan secara lafadznya dan untuk dihafalkan secara lafadznya dan mengajarkan kandungannya Alkitab wal hikmah, yakni secara makna kandungannya, secara kandungan. Sehingga dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka ini dari dosa-dosa mereka. Bitarbiyah alal a'mali salihah, dengan memberikan pendidikan amalan-amalan salih. Wa tabarri minal a'mali radiyah allati la tazkun nufus ma'aha, dan melepaskan diri dari amalan-amalan yang hina, yang rendah, yang tentunya disertai dengan amalan-amalan yang rendah tersebut tentu jiwa-jiwa mereka tidak akan bisa bersih. Innaka antal aziz ay al-qahir li kulli syai, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Aziz, Maha Perkasa atas segala sesuatu. Allazi la yamtani'u 'ala quwwatihi syai, yang tidak akan mampu bertahan menghadapi kekuatan Allah segala sesuatu apapun. Al-Hakim allazi yad'u al-asya' mawadhi'aha, yang Maha Hikmah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Aziz yani yang Maha Perkasa, yang tidak ada sesuatu pun mampu untuk melemahkan Allah Azza wa Jalla, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Hakim yani dalam setiap perbuatan dan ucapan-ucapannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan segala sesuatu bersumber daripada hikmah dan keadilannya. Fa bi'izzatika wa hikmatika ib'ats fihim hadzal rasul, maka dengan keperkasaan-Mu dan maha hikmah-Mu utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Rasul ini fastajaballahu lahumah, maka Allah pun mengijabai untuk keduanya. Fa ba'atallahu hadzal rasulul karim, Allah pun mengutus rasul yang mulia ini. Alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma khassah, yang dengannya Allah merahmati anak keturunan keduanya secara khusus. Secara khusus anak keturunan daripada Bani Ismail. Bani Ibrahim Ismail ya. Wa sa'iral khalqi ammah, dan keturunan seluruh makhluk secara seluruh. Wa lihadza qala alaihi salatu wassalam, dan karenanya Nabi SAW menyatakan ana da'watu abi Ibrahim, aku ini adalah doanya bapakku Ibrahim. Yani pada ayat ini tadi. Wa ba'atsihim rasulan minhu. Dan tentunya hal tersebut bisa saja Nabi Ibrahim telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nantinya di situ akan diutus seorang rasul dari mereka. Ya, karena karena Ibrahim meninggalkan Ismail di tempat tersebut sendirian, sedangkan Ibrahim sendiri juga nanti berdakwah di tempatnya sendiri, di tempat sendiri. Ismail kemudian turun temurun di situ, terus berkembang biak sampai ribuan tahun tentunya, ya, dari zaman Ibrahim sampai Rasul Muhammad SAW, zaman Ismail itu sudah kita enggak tahu berapa lamanya masanya, turun temurun. Dan mereka terus-menerus masih menjalani daripada milah Ibrahim. Yani masih terus-menerus apa? Ada sisi-sisi peninggalan milah Hanifiyah, milah Ibrahimiyah. Masih tetap terus terjaga di situ dari keturunan Ismail. Ya. Sampai kemudian dimasukkan kesirikan oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. ya, yang membawa berhala-berhala yang sudah terkubur, berhala-berhala kaum Nuh. Ya, dia mimpi melihat dalam mimpinya itu ditunjukkan oleh iblis tempat dikuburnya, tempat tenggelamnya berhala-berhala tersebut. Kemudian dibawa pulang sama dia, penguasa Hijaz pada waktu itu. Kemudian dibagi-bagikan ke kabilah-kabilah. Yang kemudian setelah itu terjadilah kesyirikan. Sampai kemudian Rasulullah SAW, Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.